إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين جمع عيد الفطر yang berbahagia, berbahagia dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, seiring dengan terbitnya al-fajr, dentuman dan suara takbir menggema di segenap penjuru, memenuhi angkasa raya. Kaum muslimin bergembira, kaum muslimin senang hati mereka dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memujinya dan mengagungkannya. Para hadirin sekalian, telah berlalu dari kita bulan yang agung, bulan yang besar, masa-masa ibadah yang mulia, yang pada hari-hari bulan itu dibuka pintu-pintu al-jannah dan ditutup pintu-pintu neraka dan diikat para syaitan yang durhaka. Bulan yang di situ diangkuhkan Al-Quran, bulan yang padanya sangat dianjurkan kaum muslimin untuk membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Bulan yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hamba-hambanya kaum mukminin, dan ada di sana hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka pada setiap malamnya. Maka para hadirin sekalian, namun bulan besar itu, bulan yang mulia itu telah lewat dan pergi meninggalkan kita. Karena memang di dunia ini tidak ada yang kekal. Waktu itu berjalan. Maka perhatikanlah wahai hamba mukmin, perhatikanlah umur kalian, perhatikanlah waktu-waktu kalian. Lihatlah apakah kita termasuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban. Apakah kita termasuk yang telah menegakkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lain dan berbagai ibadah yang lainnya dengan iman dan wahtisaban? Maka apabila iya, bersyukurlah anda dan lanjutkanlah ketaatan itu, dan berharaplah bahwasanya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Apabila belum, maka segeralah bertaubat, segeralah perbaiki diri, dan segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, kebahagiaan Idul Fitri, kegembiraan di hari ini tidaklah membuat kaum mukminin lalai dan lupa. Hindari kemungkaran. Berhentinya Ramadan dan kepada Idul Fitri bukan berarti kembali berbuat dosa. Lah, tidak. Akan tapi amal taat, amal ibadah terus dibuka. Ibadah salat, ketaatan berupa salat, ketaatan berupa puasa, ketaatan berupa sedekah, ketaatan berupa qiraatul Quran, berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus ada dan terus dibuka. Maka para hadirin, rahimani wa rahimakumullah, janganlah putus dan janganlah berhenti. Janganlah kita kembali atau meninggalkan atau menurun iman dan amal kita dengan adanya Idul Fitri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ibadallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Islam yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda dan dinul haq, ilmu dan amal saleh, liyudhhirahu ala ad-dini kulli, agar Allah menangkan atas berbagai agama. Ada seluruh agama yang ada di muka bumi ini Allah jadikan menang dan jaya. Dan inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hamba yang bertauhid, kepada hamba-hamba yang beramal saleh. Sebagaimana dalam ayat di surat An-Nur, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa'amilus salihati layastakhlafannakum fil ardi, layastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum walayumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yushrikuna bi syai'a. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, janji yang diberikan kepada orang yang beriman, orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang bersih iman mereka dari kotoran kesyirikan, bersih iman mereka dari berbagai penyimpangan agama, bersih iman mereka dari kemaksiatan. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Allah telah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan beramal saleh bahwa Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah jadikan umat-umat terdahulu berkuasa. Wala yumakkinannahum fil ardi, dan akan Allah jayakan mereka di muka bumi. Akan Allah jayakan untuk mereka agama yang telah Allah ridhai untuk mereka. Dan akan Allah ganti kondisi mereka yang ketakutan menjadi aman. Hamba-hamba yang telah Allah beri janji ini, Allah berikan kemenangan ini, ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepada aku, mentauhidkan aku. Wala yusyrikuna bihi syai'a, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Hadirin sekalian, kemenangan dan kejayaan Islam telah terjadi. Pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi terbaik di umat ini. Ya, para salafun salih. Di tangan mereka Islam menang, di tangan mereka Islam jaya. Kaum mukminin dan kaum mukminat, yang Allah gambarkan sifat-sifat mereka, kekuatan yang ada pada mereka, persatuan yang ada pada mereka, ukhuwah imaniyah yang terjalin di antara mereka. Allah gambarkan sifat-sifat kaum mukminin, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan kaum mukminin dan kaum mukminat, hamba-hamba mukmin yang beriman kepada Allah, dari kalangan pria wal mukminat maupun kaum mukminat yang beriman dari kalangan wanita, Allah sebutkan ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka ada pembela bagi sebagian yang lainnya, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Saling mencinta, saling ada ukhuwah, ada pembelaan, ada wala satu sama lain, loyalitas antara mukmin dengan mukmin yang lainnya, sesama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, antara mukminah dengan mukminah, antara mukmin dengan mukminah ada syarikat loyal antar mereka, ukhuwah imaniyah yang memang Allah jalin antar mereka berdasarkan iman, berdasarkan tauhid, ukhuwah berdasarkan as-sunnah, ukhuwah berdasarkan pembelaan terhadap sunnah, kesetiaan terhadap sunnah, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gambarkan kondisi kaum mukminin, al-mu'min bil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah seperti al-bunyan, bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Masal mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Bermamaan kaum mukminin dalam hal kecintaan antar mereka, saling mengasihi dan menyayangi antar mereka, dan saling bersikap lembut antar mereka, itu adalah seperti satu jasad. Idza staka minhu adun tadaa sa'irul jasad lahu bis-sahri wal humma. Apabila satu bagian dari jasad mengeluh kesakitan, maka seluruh jasad yang lainnya akan mengajak anggota badan yang lainnya untuk merasakan, turut merasakan rasa sakit itu, dengan tidak bisa tidur dan rasa panas, demam pada badannya. Hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah, itulah gambaran bagaimana kaum mukminin yang di tangan mereka Islam menang, Islam jaya. Pertama kali sifat yang disebutkan di ayat ini, ba'duhum awliya'u ba'd, kecintaan antar mereka, ukhuwah antar mereka, persatuan antar mereka, saling mengasihi, saling bersaudara antar mereka. Maka kita apabila ingin Islam ini menang, Islam ini jaya sebagaimana dulu pada masa salafun salih, maka milikilah sifat ini, wujudkan ukhuwah itu antar kita wahai ahli sunnati wal jamaah. Namun apabila ukhuwah itu retak, apabila persaudaraan itu telah terodai, maka akan sulit untuk kita beramal, untuk kita beribadah kepada Allah dengan sempurna, untuk kita mewujudkan dan membela din ini tadi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf dan mungkar merupakan ciri yang ada di tengah-tengah mereka. Maka hidupkan sifat ini para hadirin sekalian. Hidupkanlah amar ma'ruf nahi mungkar antar kita. Ajak saudara kita kepada kebaikan. Tunjukkan kepada baik kebaikan. Beri semangat untuk beramal saleh. Dan apabila ada kemungkaran, jangan dibiarkan. Kemungkaran dimanapun, kemungkaran di lingkungan, kemungkaran di keluarga, dan yang lainnya, jangan dibiarkan. Bila kaum mukminin yang dengannya Allah jadikan mereka sebagai umat terbaik adalah karena diantaranya lah amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Apa cirinya? Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, dengan amar ma'ruf terwujud kebaikan umat, terwujud kesejahteraan umat. Sebaliknya, meninggalkan amar ma'ruf, kecelakaan, tanda kecelakaan, tanda kebinasaan. Dan ini merupakan ciri-ciri kaum munafikin yang tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, illa orang ciri-ciri orang kafirin yang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqimuna sholata wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan mereka itu yuqimuna sholat, menegakkan sholat, wa yutuna zakah, membayar zakat dan mentaati Allah dan Rasulnya. loyal kepada Allah dan Rasulnya, siap membela Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian membela agama Allah, menolong agama Allah, menegakkan panji-panji Allah di muka bumi, membela tauhid, membela sunnah, yansurkum, pasti kalian, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan kalian di muka bumi. Para hadirin sekalian, maka Allah katakan, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka adalah umat kaum mukminin dan mukminat yang memiliki sifat demikian. Adalah orang-orang yang akan Allah rahmati mereka. Rahmat Allah turun kepada mereka. Maka apabila di lingkungan kita, di masyarakat kita, kaum mukminin dan mukminat memiliki sifat-sifat seperti tadi, maka masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sebuah umat, sebuah lingkungan dan masyarakat yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya kebaikan yang ada mereka, yang ada pada mereka. Jangan tanya tentang kesejahteraan yang ada pada mereka. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim telah merahmati mereka. Inna Allah Azizun Hakim. Sesungguhnya Allah itu Aziz, Maha perkasa dan bijaksana. Ya, yakni Allah dengan keperkasaannya akan memberikan izah ini kepada umat Islamiyah, kepada umat yang dijalin dengan al-ukhuwah imaniyah. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, waspada, waspada, waspada, waspada para hadirin. Ahlus sunnah wal jamaah, musuh-musuh mengancam. Dakwah tauhid dirongrong, dakwah sunnah berupaya untuk dihancurkan. Maka jaga diri kita, jaga iman kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Tanamkan iman pada mereka sejak dini. Tunjukkan kepada mereka kebatilan agar mereka menghindar dan menjauh darinya. Inilah yang dicontohkan oleh para salafun salih. Hati-hati waspada. Di sana ada kaum Syiah Rafidhah. Di sana ada kaum Khawarij yang siap menghancurkan dakwah al-sunnah al-jamaah. Dan para hadirin, pertentangan antara kebenaran dan kebatilan, antara hak dengan batil, telah ada sejak awal diciptakannya umat manusia. Sejak awal Allah menciptakan Adam. Maka para hadirin sekalian, tidak ada berhenti. Kita harus siap waspada menghadapi bagaimana kebatilan ini. Kita didik keluarga kita, kita bentengi rumah tangga kita. Dan inilah yang dilakukan juga oleh para salafun salih. Sebagaimana dulu dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Khallal dalam kitab Sunnah, kanu yu'allimuna auladahum mahabbata syaikhain kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Tarbiyah, hadirin sekalian, tarbiyah imaniyah, membentengi mereka dari berbagai akidah-akidah yang batil. Kata sahabat Anas bin Malik, dulu para sahabat mengajarkan kepada anak-anak mereka, putra-putri mereka, kecintaan kepada Asy-Syaikhain, yakni kecintaan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Masalah kecintaan, loyalitas kepada para sahabat, terkhusus dua sahabat besar, Abu Bakar wa Umar, ditanamkan oleh orang tua mereka kepada anak-anaknya, putra-putrinya, ditanamkan cinta, supaya tumbuh cinta. Kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Kama yu'allimunahum suratan minal Qur'an. Sebagaimana mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an. Maka berhati dan sekarang ini penting. Awas bahaya Syiah Rafidhah akan mengancam kita. Waspada kaum mukminin, jangan kita sibuk dengan pertengkaran antara kita. Jangan kita sibuk dengan perselisihan antar kita. Sifulan demikian lah. Tidak. Ingatlah bahwa musuh mengancam. Ingatlah bahwasanya kita wajib membela dakwah tauhid, dakwah sunnah dari berbagai macam bentuk kebatilan dengan beragam jenisnya. Maka waspadalah, tanamkan sejak awal di tarbiyah rumah tangga kita. Dan saya ingatkan secara khusus juga para ummahat juga memiliki peran yang sangat besar dalam bidang ini. Hati-hati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kalian tepat pada kesempatan Id, mengingatkan kepada kalian pada salah satu bentuk yang sering terjadi. Bahasanya para istri itu adalah yakfurnal ashir, banyak mengingkari kebaikan suami. Bahasanya kaum wanita itu adalah para kaum wanita itu adalah naqisatu dinin wa aqlin, adlab lilubbi rajulin hazim. Ma ra'aitu naqisatu dinin wa aqlin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat suatu kaum yang naqis, kurang akal dan agama mereka, namun banyak mempengaruhi, mengalahkan akal orang pria yang bijak. Naga para ummahat, perhatikan, jangan kalian juga sibuk menjadi sebab banyak terjadi hal-hal negatif, baik di rumah tangga maupun di lingkungan. Jangan justru menjadi membuat perselisihan yang terjadi semakin runcing. Kalian wajib mengikuti, mentaati suami kalian. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang atau kaum mukminat yang lurus agamanya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang lurus agamanya, qanitatun, mereka adalah orang-orang yang qanitat, yakni orang-orang yang wanita-wanita yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbnya dan kepada suaminya. Dan ingatlah bahwa suami kalian merupakan kunci surga dan sebaliknya, atau sebaliknya neraka buat kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah kunci surgamu atau sebaliknya kunci nerakamu. Maka saya ingatkan secara khusus kepada para ummahat sekali lagi, hati-hati kalian. Justru sebaliknya adalah kalian menjadi pembantu dan penyokong utama bagi suami kalian, mendorong suami kalian untuk berbuat baik, beramal saleh. Perhatikanlah bagaimana tauladan dari Ummul Mukminin Khadijah di awal-awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban risalah an-nubuwah, beliau tampil mengokohkan hati suaminya, beliau tampil mendukung suaminya. Maka hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah, apabila sebuah masyarakat yang diawali dari rumah tangga yang baik, dipimpin oleh seorang suami yang saleh, yang didukung oleh seorang wanita istri yang salihah, maka akan terbentuk masyarakat yang baik, akan terbentuk lingkungan yang lebih besar yang baik juga. Dan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kejayaan dan kemenangan Islam itu juga diemban oleh para sunnah, oleh para salafun saleh, yang mereka adalah terdiri dari rumah tangga yang salihah. Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kemenangan dan kejayaan kepada Islam, dan membimbing kita kaum mukminin untuk kita bisa beriman dan bertauhid dengan benar, dan kita bisa beramal saleh. Para hadirin sekalian, Idul Fitri ini adalah Idul Fitri bagi kaum muslimin semuanya, dan secara khusus merupakan Id hari raya kemenangan bagi para mujahidin di Yaman secara khusus, yang mereka Allah berikan kemenangan atas Syiah Rafidhah. Semoga Allah menolong mereka, semoga Allah membantu mereka, dan kita turut bergembira dengan kemenangan para mujahidin. Semoga Allah hancurkan Syiah Rafidhah, dan Allah hancurkan berbagai kebatilan dari muka bumi, dan semoga Allah menangkan dan Allah jayakan Islam dan As-Sunnah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.